dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak memiliki problem dalam hidup? Ada gak di antara kita yang gak pernah memiliki masalah dalam hidup? Baik masalah dengan keluarga, atau masalah dengan kawan, atau masalah dalam ekonomi. Siapa di antara kita yang gak pernah memiliki problem? Hah? Tidak ada. Dan ada gak negara yang tidak pernah memiliki masalah? Ada gak? Gak ada. Setiap kita manusia, setiap negara pasti terkadang mereka itu menghadapi yang namanya muskilah, atau bahasa kerennya problem, bahasa Inggrisnya ya. Setiap kita pasti terkadang memiliki problem ekonomi dan yang lainnya dari problem-problem kehidupan. Yang jadi permasalahan itu bukan permasalahan problemnya, karena manusia itu gak mungkin lepas dari problem. Tapi yang jadi masalah itu adalah tentang bagaimana cara menyikapi permasalahan ketika menghampiri kita. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, atau orang-orang yang jahil tentang agama, dia enggak paham petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya mencari jalan keluar itu dengan melakukan perkara yang melanggar syariat. Sulit dalam hal rizki. Kalau orang ingin jalan pintas dan dia bodoh tentang akidah, dia mendatangi rumah dukun, minta rizki. Padahal ternyata kalau dilihat bentuk rumah dukun, dukunnya juga melarat kehidupannya. Ada orang sakit, masalahnya dia ditimpa penyakit. Kalau dia bodoh tentang akidah, datangnya itu ke tempat yang tidak layak didatangi, ke dukun. Atau problem kehidupan yang lainnya, problem keluarga, masalah keluarga, atau masalah pekerjaan, atau masalah usaha. Terkadang orang ketika mendapatkan ujian tersebut, masalah-masalah tersebut, dia melanggar syariat Allah. Dia berupaya untuk mencari jalan keluar dengan cara yang diharamkan oleh Allah, mencari penenang sementara, minum khamr. Ini menurut dia adalah makhraj, jalan keluar. Dan bahkan ada orang saking bodohnya, kalau istilah dia sudah buntu berpikir, buntu ekonomi, buntu dari jalan keluar, daripada punya masalah berat, katanya lebih baik bunuh diri. Impiannya enggak tercapai. Ingin mendapatkan sesuatu, tapi sesuatu itu sudah diambil orang. Baik pekerjaannya, atau seseorang yang sedang dia idam-idamkan, ternyata ditikung orang, diambil. Lambat langkah. Kalau dia tidak memiliki takwa kepada Allah, cara untuk menghadapi problem tersebut adalah dengan melanggar syariah, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya enggak? Dan ini kebanyakan keadaan kebanyakan orang, karena kebanyakan orang tidak memiliki ilmu dan ketakwaan kepada Allah. Padahal kalau mereka berilmu tentang agama Allah, solusi ilahiyah telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, jalan keluar dari segala macam problem telah Allah berikan. Allah yang menurunkan ujian, Allah juga yang memberikan jalan. Kalau kamu mau keluar dari problem-problem ini tadi, ini loh jalannya. Kalau kamu mengikuti jalan ini, problemmu akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara menghadapi masalah, ujian, problem, malapetaka, baik ekonomi atau kejahatan musuh-musuh yang ingin selalu menjatuhkan kita, lawan kita, lawan agama kita. Bagaimana caranya? Memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Menjadilah kita manusia-manusia yang benar-benar manusia. Mau menjalankan kemestian kita sebagai manusia. Memperbaiki tauhid dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini yang Allah Jalla wa'ala sebutkan solusinya dalam Al-Quran. Allah menyatakan dalam surat At-Talaq, ayat kedua sampai ketiga. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang berupaya untuk selalu bertakwa kepada Allah, beramal dengan Islam sesuai dengan sunnah karena Allah, itu takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu berikan kepadanya makhraja, jalan keluar. Setiap kita pasti selalu bertemu dengan yang namanya problem. Solusinya ini kata Allah, wa may yattaqillah. Bertakwa kalian kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian yaj'al lahu makhraja. Allah memberikan selalu kepada kalian jalan keluar. Allah akan memberikan kepada kalian jalan keluar. Kira-kira Allah menyelisih janjinya enggak? Hah? Allah janji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Problem rumah tangga, Suami setiap ketemu istri pasti ribut. Itu problem. Perusahaan sudah menjelang kebangkrutan. Itu problem. Setiap ketemu tetangga seperti Tom and Jerry. Ya, pingin saling menerkam, pingin saling menjerat, pingin saling menjatuhkan, pingin saling membunuh. Problem. Solusinya apa tadi? Bertakwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Allah berjanji, Allah akan sediakan bagi kalian jalan keluar dari berbagai macam problem tersebut. Begitu juga kesulitan ekonomi, Allah melanjutkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, perbaiki ketakwaan kalian, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian dari arah yang tidak kalian sangka. Gak nyangka rezeki itu ternyata dari sana, bukan dari yang sedang kita lihat, yang sedang kita usahakan. Ini janji Allah. Solusi yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Mendapatkan pemimpin yang jahat. Problem bukan? Problem. Terus bagaimana caranya ketika kita mendapatkan ujian pemimpin jahat? Pemimpin sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Nanti akan datang di masa-masa yang akan datang, para pemimpin-pemimpin satu negeri badannya badan manusia tapi hatinya hati setan. Problem bukan ini? Problem, ujian bagi kita. Terus bagaimana caranya? Ikuti bimbingan Allah dalam menghadapi problem tersebut. Yattaqillah. Hendaknyalah dia selalu berpegang dengan takwa. Jangan hadapi kejahatan pemimpin yang disebutkan oleh Rasulullah tadi dengan cuma semata-mata bermodalkan amarah dan emosi. Binasa kamu menghadapi pemimpin yang demikian. Ikuti cara Allah. Allah yang menurunkan ujian, Allah juga yang ngasih jalan keluar. Cara menghadapi ujian tersebut. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini solusi yang diajarkan. Orang sulit untuk beramal. Mau melakukan amal soleh itu berat. Ngaji itu kayaknya kaki itu kayak mulai. Kalau setiap hari Ahad itu mulai jam 9 itu terasa kok berat kaki. Hah? Mulai tumbuh kaki gajah. Besar kaki ini untuk melangkah. Hah? Ini problem dalam agama kita. Perbaiki ketakwaan kepada Allah. Allah menyatakan apa? Dalam surat Al-Ahzab kalau tidak salah ayat 70 sampai 71. Kata Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Perhatikan di sini, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang sadida, ucapan-ucapan yang muwafiqan lil haq wa mujaniban lil batil. Bila tamyi' wala tanattu', kata para ulama. Ucapan-ucapan yang selalu mencocoki kebenaran, mencocoki dalil. dan menjauhi ucapan-ucapan yang bertentangan dengan dalil. Bukan ucapan-ucapan yang penuh dengan tamyi' basa-basi. Dan bukan juga ucapan-ucapan yang ekstrim, selalu keras dalam berbicara. Apa janji Allah? Kalau kita bertakwa dan selalu mengucapkan ucapan-ucapan yang hak, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan kita. Yang tadinya sudah ada amalan-amalan yang condong kepada kesyirikan karena kita memiliki takwa. Dan jiwa kita adalah jiwa orang yang selalu ingin mengucapkan kebenaran. Allah tarik kita kembali. Ayo kembali kepada tauhid. Ketika amalan-amalan kita ini sudah condong kepada bid'ah, karena kita memiliki jiwa takwa kepada Allah, ucapan yang sesuai dengan kebenaran, maka apa? Hah? Maka kita akan dikembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Problem itu akan diangkat oleh Allah. Kita di masa-masa sekarang ini kaum muslimin selalu digempur habis oleh musuh-musuh agama dari segala sisi. Ini problem bukan? Problem. Bagaimana cara menghadapinya? Kembali lagi kepada takwa. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Baca surat Ali Imran ayat 120. Allah menyatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Agungnya takwa. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu tetap sabar dalam menjalankan agama ini dan kalian tetap bermulazamah dengan takwa, berpegang teguh dengan takwa, walaupun musuh-musuh kalian banyak, bersatu para pejabat-pejabat yang ingin menghancurkan kalian, bersatu para tokoh-tokoh ulama su ingin menghancurkan kalian, membinasakan kalian, kufar munafiqin membuat persatuan semu untuk menjatuhkan kalian, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka segala upaya mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Jadi menghadapi musuh juga harus dengan takwa. Bukan dengan kebodohan. Menghadapi musuh agama dengan cara bid'ah. Bagaimana mungkin mau mendapatkan pertolongan dari Allah? Padahal pertolongan yang hakiki itu kata Allah, wa man nasru illa min indillahil azizil hamid. Dan tidak ada pertolongan yang hakiki kecuali datangnya dari siapa? Dari sisi Allah Al-Aziz yang maha perkasa dan maha terpuji. Pertolongan itu datangnya dari Allah. Dan pertolongan Allah juga ada syaratnya kalau mau kalian dapatkan. Tasbiru wa tattaqu. Terus sabar. Karena ujian menjadi manusia itu berat. Apalagi menjadi orang yang beriman. Pada 2 pekan yang lalu ya, kita bacakan di kajian mana? Masjid Al-Jihad Merasi. Firman Allah Jalla wa Ala. Apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasulu walladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib, kata Allah. Apakah kalian tuh menyangka mau bisa masuk surga gitu aja? Padahal kalian belum mendapatkan ujian-ujian orang-orang yang beriman terdahulu yang mendahului kalian. Ujian-ujian yang telah menimpa mereka dalam bentuk al-ba'sa, kefakiran, wal-dharra, dan al-amrad lil abdan, berbagai macam penyakit-penyakit yang menimpa tubuh, wazulzilu, dan berbagai macam kegoncangan-kegoncangan yang disebabkan karena makar-makar musuh. Kalau kalian belum merasakan itu, jangan terlalu tinggi hayal pingin cepat masuk surga. Enggak. Tunggu ujian ini, baru kalian bisa lulus. Pernah jadi orang fakir? Lulus? Alhamdulillah. Ujian pertama bisa. Pernah terkena penyakit? Flu. Belum itu, bukan itu. Lebih dahsyat daripada itu. Jangankan antum kalau penyakit flu, ayam bisa lulus, kambing bisa lulus. Penyakit sebagaimana penyakit yang Allah timpakan kepada orang-orang yang beriman terdahulu. Sebagian nabi ada terkena penyakit gatal seluruh tubuhnya. Orang-orang yang beriman ditimpa dengan berbagai macam penyakit. Pernah antum didatangi musuh-musuh agama? Datang, kalau kamu ngomong sunnah lagi, cekik malah. Datangi digerujuk, kayak kebiasaan FPI itu. Pernah antum didatangi mereka? Belum. Jangan ngaku, pingin cepat masuk surga. Nanti, nunggu digerujuk dulu kalian. Pernah didatangi musuh-musuh agama? Ini ujian, termasuk daripada ujian yang mungkin akan dihampiri oleh setiap orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Sampai saking dahsyatnya, jangankan kita umat akhir zaman, ini Rasulullah dan para pengikutnya saja, saking beratnya ujian tersebut, mereka menyatakan hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah, sampai para rasul saja dan orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka, saking dahsyatnya ujian itu, mereka menyatakan mata Nasrullah. Kapan sih datangnya pertolongan Allah? Sudah berat beban punggung ini. Ujian yang menimpa kami sudah terlalu berat. Mata Nasrullah. Baru nanti akan datangnya pertolongan Allah. Semakin dahsyat ujian yang kita alami, maka yakini, kalau kita sikapi dengan keimanan kepada Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, maka itu tanda pertolongan Allah Azza wa Jalla semakin dekat. Konsekuen dengan takwa, konsekuen dengan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan ala inna nasrallahi qarib. Hafal ayatnya supaya selalu menjadi obat bagi kita. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu semakin dekat. Jadi keutamaan takwa itu sangat agung. Ya. Berbagai macam problem kehidupan, inilah obatnya. Cuma satu. Bertakwa kepada Allah. Tapi Ustaz katanya banyak jalan keluar yang lainnya. Kebanyakan jalan keluar tersebut semu, ngobati sementara, memberikan solusinya itu cuma sesaat. Perkara-perkara yang menyelisih syariat banyak menjadi jalan keluar, tapi jalan keluarnya semu. Penyakit dunia, kena gatal-gatal seumur hidup, bunuh diri, hilang gak gatalnya? Hilang gak gatalnya? Hilang. Tapi lihat selanjutnya di dalam azab kubur. Lihat nanti di hari kiamat, man qatala nafsahu bihadidatin udhiba biha yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka nanti dia akan diazab dengan besi tersebut di hari kiamat. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun tikus, nanti diazab juga dengan racun tersebut. Minum terus. Terus. Yang tadinya gantung diri di yang listrik, itu azabnya yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada dirinya. Ya? Paham di sini, ikhwah? Paham? Nah. Kita lanjutkan sedikit kajian kita. Berkata al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sampai wa minha ya qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar. Huna sahih. Kata al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa minha, dan di antara masailul bab, permasalahan-permasalahan yang kita ambil dari bab tentang penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah, adalah qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar, yaitu perkataan Allah, perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada orang-orang kafir dalam surat Az-Zukhruf ayat 26, kata Allah, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, innani, sesungguhnya aku adalah orang yang bara', orang yang antipati, orang yang memiliki prinsip bara'ah, berlepas diri, antipati dan benci. Dari apa Nabi Ibrahim berlepas diri? Mimma ta'budun, dari apa saja yang kalian ibadahi selain Allah, apapun bentuknya. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, sesembahan itu dalam bentuk banyaknya apa? Patung. Menyembah matahari dan bulan. Kalau zaman kita, apa yang paling banyak disembah? Dua yang paling banyak. Kuburan dan juga ulama. Iya. Hidup dan matiku untuk Habib. Adalah kata Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Darahku, jiwaku, ragaku untuk Habib. Musyrik kamu. Matimu sia-sia. Ya, nah, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku adalah orang yang antipati dari setiap apa saja yang kalian ibadahi. Ini kalau dalam kalimat la ilaha illallah, termasuk rukun apa? Hah? An-nafyu, menolak segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah fawqarani, fawqarani ay khalaqani, zat yang telah menciptakan aku. Siapa yang menciptakan Nabi Ibrahim? Allah. Ini disebut al-itsbat, menetapkan segala hukum sesembahan hanya untuk Allah. Dan ini makna dari kalimat la ilaha illallah juga. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah, yaitu bari'um mimma ta'budun, bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Aku ini antipati dari apa saja yang kalian sembah selain Allah, kecuali yang telah menciptakan aku. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Pahami dengan baik. Ngaku bertauhid kepada Allah, tapi CS-nya para musyrikin. Walaupun mengaku pejuang tauhid. Habib di Indonesia ngakunya pejuang syariah, tapi berkawan dengan al-Yahud, dengan An-Nasara, dengan agama hasil perzinahan antara Yahudi dengan Majusi. yaitu Syiah. Syiah itu agama, kalau bahasa kasarnya agama jadah. Kawin silang antara Yahudi dengan Majusi, kayak gini nyilang, gak enak. Keluarlah ceprotannya Syiah. Agama kafir, agama najis, agama musyrik, agama kotor. Inilah yang dijadikan tempat merujuk rata-rata habaib Indonesia yang katanya pejuang syariat, termasuk imam-imam besar yang sudah gak jadi imam lagi. Ya, mengirim murid ke Qum, kemana itu, wilayah mana? Iran. Untuk dididik menjadi musyrikin Syiah. Konon katanya di Indonesia pejuang syariah. Ini pejuang Dajjal yang demikian. Karena syariah tauhid diajarkan oleh Allah, innani bara'u mimma ta'budun, harus antipati dari orang-orang musyrikin. Para penyembah Ali musyrik tidak? Musyrik, mereka Syiah Sabaiyah. Orang-orang Syiah mereka menyekutukan Allah dengan Ali. Mau Syiah Rafidhah, mau Syiah Nusairiyah. Istilahnya orang-orang Syiah Nusairiyah, laula aliyan ma abadtuka ya Rabb. Kalaulah bukan karena Ali, aku enggak akan menyembah kamu wahai Rabb. Istilahnya syahadatnya orang-orang Syiah Nusairiyah, dan ini adalah agama kufar. Ya? Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Ayahmu berangkat hari ini. Udah. Ya. Jemput kamu tapi ngirim lagi satu, enggak tahu anak siapa. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bagi orang yang terfitnah oleh perkara dunia sementara dia sudah ngaji salaf, mohon nasihatnya apa yang salah dalam hal ini? Orang yang hidup di dunia mau salafi atau bukan salafi pasti menghadapi fitnah dunia. Karena dunia itu dihadapi. Kalau antum mau menghindari kehidupan dunia, segera mati. Ya enggak? Fitnah dunia itu pasti menghampiri siapa saja. Cuma bagaimana kita menyikapi permasalahan dunia tersebut. Orang-orang yang memiliki ketauhidan kepada Allah, beriman kepada Allah, mereka itu menjadikan dunia di mana? Di tangan, bukan di dalam hati. Kalau di tangan lepas gak sedih, tapi kalau di dalam hati sekali hilang merona galau. Inginnya gak makan, gak minum, gak malah mati. Sedihnya nemen, kata orang Jawa. Makanya dalam menyikapi kehidupan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kun fid dunya ka annaka gharib au abiru sabil, kata Nabi. Hiduplah kalian itu di dunia seperti orang yang asing atau numpang lewat di satu negeri. Jadilah orang yang seperti numpang lewat atau orang asing. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kayak orang yang selalu bersenandung seakan-akan hidup 1000 tahun. Siapa yang bisa hidup 1000 tahun? Nabi-nabi terdahulu, Nuh alaihissalam. Kalau kita rata-rata 60-70 70 tahun. Jadi kalau melihat kenyataan umat di akhir zaman ini kadang 30 tahun dulu sudah kayak 70 tahun kehidupannya. Sudah siap-siap untuk diumumkan di masjid. Nah, apakah orang yang merayakan maulid termasuk hulu? Apa hulu? Apa hulu yang maksudnya? Ini hulu. Kalau hulu yang dimaksud, hulu itu melampaui batas. Ini yang dimaksud pertanyaannya. Kalau dimaksud adalah hulu, hulu itu mujawazatul had, melampaui batasan syariat, maka lebih dari itu. Maulid itu adalah bid'ah, bukan cuma ekstrim, tapi juga bid'ah. Kenapa? Kenapa bid'ah? Sahabat bisa enggak merayakan maulid Nabi? Bisa enggak? Bisa. Tabi'in, atba' tabi'in, bisa enggak merayakan maulid Nabi? Bid'ah. Bisa. Tapi kenapa tidak? Karena mereka mengamalkan sabda Nabi, daru lima taraktukum. Tinggalkanlah dahulu apa yang metode beragama yang aku tinggalkan. Apa yang aku bisa tapi aku tinggalkan, jangan kerjakan. Masa Rasulullah dan para sahabatnya gak bisa buat maulid Nabi? Teman-teman Rasulullah banyak tahu tanggal lahirnya Nabi. Sahabat-sahabat dari Muhajirin tahu di kota Mekah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling paham tentang kelahiran Nabi saja tidak pernah maulid Nabi. Kamu sok tahu, enggak tahu kelahiran Nabi kok pengin maulid Nabi. Ya. Ini perbuatan bid'ah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum muhdatsatil umur. Nah, Allahu musta'an. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka kita tutup dengan doa. Kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.